Sendiri aku berbisik tanpa berkawan, tak akan ada yang kusik, ku terus berjalan. Oh, terbelenggu di dalam memandang waktu, suri jalan yang merintangnya. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh hayalku, buka semua jejak lumpur terbelenggu di dalam ruang dan waktu, telusuri jalan yang merintangnya. Thank you.